Kini ku datang dan jangan coba untuk menolak. Oh ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Tak pernah kuduga melihat rupa mempesona, dan aku terpana saat kau berikan kedipatan. Ku mulai terpaku seakan kau hentikan waktuku, dan ku jatuh cinta saat kau ukir senyum manismu. Rasa ini kian pasti. Kini ku datang dan jangan coba untuk menolak. Tulusnya hatiku, izinkan aku dapatkan hari-hari indah bersamamu. Oh, oh, oh. Oh, oh. Dan jangan coba untuk menolak. Tulusnya hatiku, izinkan aku dapatkan hari-hari indah. Wow, kini ku datang. Dan jangan coba untuk menolak. Tulusnya hatiku, izinkan aku dapatkan hari-hari indah bersamamu. Oh, oh, oh, oh, oh. Bersamamu.